Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadith yaitu pada ucapan beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah qala Al-Imam As-Sabuni rahimahullah akhbarana Abu Bakr Ibn Zakariya Asy-Syaibani, beliau menyebutkan masih ya pada bab tentang menyebutkan asar-asar para salaf, periwayatan-periwayatan dari para salaf as-salih yang menetapkan bahwa akidah para salaf as-salih itu satu, sama, karena sumber mereka satu yaitu Al-Quran dan Hadis di dalam menetapkan sifat an-nuzul dan tentunya sifat-sifat yang lainnya. Ya, tetapi pokok pembahasan pada sekarang ini adalah sifat an-nuzul, sifat turun Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau berkata, akhbarana Abu Bakar Ibnu Zakaria Asy-Syaibani, telah mengkabarkan kepada kami Abu Bakar Ibnu Zakaria Asy-Syaibani, sami'tu Aba Hamid Ibn Asy-Syarqi yaqul, saya mendengar Abu Hamid Ibn Asy-Syarqi berkata, sami'tu Ahmad As-Salmi, saya mendengar Ahmad As-Salmi wa Aba Dawud Al-Khaffaf yaqulan, dan juga Abu Dawud Al-Khaffaf, beliau berdua berkata, sami'na Ishaq Ibn Ibrahim Al-Hanzali, kami mendengar bahwa Ishaq Ibn Ibrahim Al-Hanzali berkata. Jadi beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan asar dari Ishaq Ibn Ibrahim Al-Hanzali, iya, dengan sanadnya. Dan inilah kebiasaan para ulama mutaqaddimun ketika mereka menulis kitab mereka, ya, menyebutkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menyebutkan asar-asar dari salaf, mereka sebutkan lengkap dengan sanadnya, yaitu rantai, ya, mata, ya, para perawi, ya, urutan-urutan para perawi yang menukilkan, ya, dari satu rawi ke rawi yang sebelumnya, dari satu guru ke guru yang sebelumnya, bersambung sampai kepada Ishaq Ibnu Ibrahim. Kalau di sini, kalau hadis berarti sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau asar sampai kepada salaf yang dinukilkan ucapannya. Iya, silsilatul ruwat al-musilah ila matan. Iya, sanad itu adalah rangkaian, ya, para perawi, ya, yang mengantarkan kepada matan, rangkaian para perawi yang mengantarkan pada matan. Iya. Taib. Sekarang sanad tersebut, ya, bersambung terus kepada, berakhir kepada Ishaq Ibnu Ibrahim. Dan beliau ini Ishaq Ibnu Ibrahim, nama lengkap beliau sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi hafizahullah dalam kitabnya Qurratul Ain fi tarjamati Ishaq As-Sahihain atau yang semakna dengan itu judul makna kitabnya Qurratul Ain. Beliau menyebutkan Ishaq ibnu Ibrahim, nama lengkap beliau Ishaq ibnu Ibrahim ibn Makhlad ibni Ibrahim Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Rahawih, yang kita sering mendengarnya dengan nama Ishaq ibnu Rahawih. Ada yang membaca Ishaq ibnu Rahuyah. Naam. Namun yang sering dibaca ya yaitu Ishaq ibnu Rahawih. Kunyah beliau Abu Ya'qub, dan juga ada yang menyebutkan Abu Muhammad. Dan di sini nanti akan disebutkan dengan kunyah Abu Ya'qub. Beliau adalah salah satu dari perawi ya kitab Sahihain, min rijal as-sahihain. Rijal yaitu para perawi dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis dari jalur rawi ini ya, yaitu Ishaq ibnu Rahawih. Naam. Dan juga Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, mereka semuanya meriwayatkan ya, mengeluarkan hadis-hadis dari beliau ini, Ishaq ibnu Rahawih, dalam kitab-kitab hadis mereka. Naam. Beliau adalah seorang thiqatun hafidh mujtahid. Iya, seorang thiqah hafidh. Iya, derajat yang tinggi dari derajat-derajat ahlul hadis. Nah, mujtahid ahlu al-ijtihad. Iya. Dan beliau wafat pada tahun 238 Hijriah. Pada saat berumur 72 tahun. Pada saat berumur 72 tahun. Beliau seorang imam besar pada zamannya. Satu leting ya dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Teman sejawat, satu leting dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, sekarang kisahnya adalah seputar beliau, Ishaq ibn Rahawih, Al-Hanzali, Al-Marwazi, Nazil, An-Naisabur. Naam. Beliau rahimahullah berkata, yaqul, qala li al-amir Abdullah ibn Tahir, telah berkata kepada saya al-amir, ya seorang pemimpin, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yang bernama Abdullah ibn Tahir. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah di akhir syarah, ya ada sekitar 2 halaman syarah beliau. Nam, di akhir syarah atau 1,5 halaman, antum bisa lihat ya ucapan beliau Syekh Rabi' Hafizahullah, wa Abdullah ibnu Tahir hadza min khiyaril umara kana yuqarribul ulama wa minhum Ishaq. Ya, perhatikan ini ya, bahwa Abdullah ibnu Tahir adalah salah satu pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang terbaik, min khiyar al-umara, termasuk dari pemimpin-pemimpin yang terbaik. Apa salah satu buktinya? Beliau dekat dengan para ulama. Ini subhanallah. Kalau para pemimpin-pemimpin dekat dengan para ulama, itu pertanda kebaikan. Dan di antara para ulama yang dekat dengan beliau adalah Ishaq ibnu Rahawih. Maka di sini akan disebutkan kisah dialog ya antara beliau Ishaq ibnu Rahawih dengan amir ini, pemimpin ini, yaitu ya Abdullah ibnu Tahir. Naam, rahimahullahu taala. Naam, maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada pemerintah-pemerintah kita kaum muslimin, memberikan kepada mereka hidayah, taufik agar memimpin negeri kita ini dengan penuh keadilan dan sesuai dengan syariat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada pemimpin-pemimpin kita teman-teman yang baik. Iya, teman-teman yang baik. Naam. Kita dengarkan dialog ya antara Ishaq Ibnu Rahawih dengan pemimpin ya pemerintahnya tersebut, yaitu salah satu amir yang terbaik ketika itu, yaitu Al-Amir Abdullah Ibnu Tahir. Naam, rahimahullah. Ini menunjukkan betapa semangatnya beliau ya pemimpin tersebut dalam masalah agama. Ya, dalam permasalahan agama. Dialog ini berkaitan tentang ya sifat an-nuzul, sifat turunnya Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan betapa ya dekatnya beliau dengan para ulama dan betapa ya beliau ingin berusaha terus berjalan di atas al-haq, di atas bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dan kita lihat bagaimana ya lemah lembutnya Ishaq Ibnu Rahawih ketika beliau berdialog dengan pemimpinnya. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya. Naam, qala li al-amir Abdullah Ibnu Tahir, berkata kepada saya al-amir Abdullah Ibnu Tahir, ya Aba Ya'qub, hadha al-hadith alladhi tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ Ya. Beliau Abdullah ibn Tahir bertanya, ya karena beliau memang belum tahu, ya bukan pertanyaan untuk ya mencari-cari kelemahan lawan bicaranya, bukan, tetapi memang beliau tidak tahu, ya maka beliau bertanya kepada ulama, ya Aba Ya'qub. Wahai Abu Ya'qub, kunyah, salah satu kunyah beliau. Ya, di riwayat yang lain, beliau disebut dengan Abu Muhammad kunyahnya. Naam, hadis ini yang engkau riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Ya, Rabb kita Allah Azza wa Jal turun setiap malam ke langit dunia. Kaifa yanzil? Bagaimana turunnya? Qala, maka ini pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan sebenarnya, tetapi lihat bagaimana cara beliau menjawab dengan baik, dengan lemah lembut. Ia meluruskan ya pernyataan dari al-amir, pemimpin dari pemimpin kaum muslimin tersebut. Naam. Qala qultu, maka saya katakan ya, yaitu Ibrahim ibnu Ishaq atau Ishaq ibnu Ibrahim Ibn Rahawih. Naam. Rahimahullah berkata, saya berkata, saya jawab, A'azzallahu al-amir. Beliau awali dengan doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan al-amir. Subhanallah. Ini menunjukkan lemah lembut beliau dalam mendakwahi pemimpinnya. Naam. Doakan ya dengan kebaikan. La yuqal li amri ar-rab kaif. Iya. Betapa lembutnya jawaban beliau, meluruskan ya pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan tersebut dengan jawabannya, la yuqal li amri rabbi kaif innama yanzilu bila kaif. Ya, tidak boleh dikatakan pada ya perbuatan Allah, perkara Allah azza wajal kaif, bagaimana, tidak pantas ditanyakan seperti itu wahai amir. Ya, beliau tidak menghardik, tidak marah, tidak ya dengan ucapan-ucapan yang kasar kepada amirnya, tidak, pada pemimpinnya, tetapi dengan meluruskan dengan perkataan yang lembut. Tidak boleh dikatakan ya pada perbuatan Allah Azza wa Jal kaif, ya bagaimana, ya salah satu dari sifat Allah turun, tidak boleh ditanyakan bagaimana turunnya Allah. Innama yanzilu bila kaif, ya hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala turun ya tanpa diketahui kaifiyahnya. Karena sebagaimana yang telah lewat penjelasannya, kaifiyah bagaimananya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah termasuk dari perkara-perkara ghaib yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengkhabarkan kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengkhabarkan kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak menanyakan bagaimananya. Dan jangan membagaimanakan, mentakif dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Iya. Berkata Syekhuna Abu Abbas Yasin Ibnu Ali Al-Adani hafizahullah, ya, dalam pelajaran beliau terhadap kitab ini, hadzal athar sanaduhu sahih. Athar ini sanadnya sahih. Ya. Athar ini sanadnya sahih. Kemudian pada riwayat yang lain, nam qala al-Imam As-Sabuni rahimahullah, haddatsana Abu Ya'qub Ishaq ibn Ibrahim al-Adl, qala haddatsana Mahbub ibn Abd al-Rahman al-Qadhi, qala haddatsani Abu Bakr ibn Ahmad ibn Mahbub, qala haddatsana Ahmad ابن حمويه قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد ابن سلام. Ya, ini beliau menyebutkan dengan sanad yang kedua. Setelah menyebutkan dengan sanad yang pertama, kemudian sanad yang kedua, sekarang berakhir sanad tersebut sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Setelah yang pada kisah yang pertama, sanad tersebut ya berakhir pada ya Ishaq ibn Ibrahim, menukilkan kisah dari Ishaq ibn Ibrahim, dialog beliau dengan Al-Amir Abdullah ibn Tahir. Kemudian pada sanad yang kedua ini beliau ya bawakan ya sampai kepada Abdullah ibn Mubarak. Naam, rahimahallahu taala. Naam. Fi nuzuli lailati an-nisfi min Sya'ban. Naam. Pada permasalahan turunnya Allah Azza wa Jalla pada pertengahan ya bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Naam. Syekhuna Abu Abbas Yasin Al-Adni hafizahullah menerangkan bahwa ada sebagian ulama yang mensahihkan riwayat tentang turunnya Allah Azza wa Jalla pada ya pertengahan bulan Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Namun kebanyakan para ulama mendhaifkannya. Kebanyakan para ulama hadis mendhaifkannya. Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala juga menukilkan bahwa mayoritas atau kebanyakan para ulama mendhaifkan hadis ini. Beliau nukilkan hal tersebut dari Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lata'if Al-Ma'arif, bahwa kebanyakan para ulama mendhaifkan hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan juga beliau menukilkan dari Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwa beliau juga menyatakan hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini dhaif. Hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini dhaif. Dan ini yang benar insyaallah ta'ala. Bahwasannya riwayat-riwayat hadis yang berkaitan tentang hal tersebut dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Faqala Abdullah, maka Abdullah ibn al-Mubarak ya menjawab. Ya, Muhammad ibn Salam bertanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak ya tentang hadis-hadis turunnya Allah Azza wa Jal pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Maka Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, seorang ulama besar yang tidak perlu disebutkan lagi kisahnya, ya saking terkenalnya, maka sebagian besar kita atau tidak seluruhnya, ya kalau bukan seluruhnya dari kita yang hadir ini insyaallah sudah pernah mendengar keutamaan, keistimewaan beliau Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Naam. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, tidaklah ya para sahabat ya mengalahkan ya keutamaan-keutamaan, keistimewaan beliau yaitu Abdullah ibn al-Mubarak, kecuali ya dikarenakan ya suhbah mereka. Para sahabat mempunyai keutamaan yaitu bersahabat, menemani hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka para sahabat berperang, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an yang tidak bisa dikalahkan oleh seorang pun setelah mereka. Naam. Tetapi dalam ibadah-ibadah, amalan-amalan kebaikan yang lainnya, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah juga memiliki keutamaan yang banyak. Ya, keutamaan yang sangat banyak. Naam. Beliau berkata, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ya dha'if, lailatan nisf yanzilu fi kulli lailah. Naam. Abdullah ibn Mubarak menjawab, ya, kepada yang bertanya tersebut, wahai orang yang lemah, dhaif. Ya. Ini kata-kata untuk nasihat. Ya. Mengapa kamu masih bertanya tentang hal tersebut? Malam pertengahan Sya'ban. Ya. Yanzilu fi kulli laylah. Dan bahkan yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam. Sebagaimana hadis-hadisnya telah lewat penjelasannya. Hadis-hadis yang berkaitan tentang turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia ketika ia tersisa sepertiga malam terakhir, hadis-hadisnya sampai pada derajat mutawatir. Hadis-hadisnya sampai pada derajat mutawatir. Naam, berkata atau dinukilkan di sini oleh Syekh Fahad Al-Adani rahimahullahu taala dalam Fathur Rabbil Ibad bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, maji'uhu yawmal qiyamah, wa nuzuluhu, wa istiwa'uhu ala al-arsh, wa hadha madhahib, wa hadha madhhabu a'immatis salaf, wa a'immatil islam al-mashhurin, wa ahlil hadith, wa naqlu anhum bidhalika mutawatirun. Ya, Syekhul Islam mengatakan, rahimahullah, turunnya Allah, atau datangnya Allah Azza wa Jal pada hari kiamat, dan turunnya Allah, dan istiwanya Allah Azza wa Jal di atas arsy-Nya, ini adalah madhabnya para ulama salaf, dan para ulama Islam yang terkenal seluruhnya, dan madhabnya para ahli hadis, dan penukilan dari mereka mutawatir. Ya. Dan disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ajurri, dalam kitabnya Asy-Syari'ah, al-imanu bihadha wajibun wala yasa'u al-muslima al-aqila an yaqul kaifa yanzil wala yaruddu hadha illa al-mu'tazilah. Iya, beriman dengan ini, ya, dengan sifat nuzul, sifat turunnya Allah Azza wa Jal, itu wajib, dan tidak boleh seorang muslim yang berakal untuk bertanya bagaimana turunnya. Ya, karena ini adalah perkara-perkara gaib yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wala yaruddu hadza illa al-mu'tazilah. Tidak ada yang membantah, menolak sifat ini kecuali ya Mu'tazilah. Kemudian kita kembali pada kitab. Faqala ar-rajul. Iya, orang tersebut kemudian berkata, yaitu Muhammad Ibnu Sallam. Ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzil? Alaysa yakhlu dhalika al-makan minhu? Faqala Abdullah, yanzilu kaifa yasha. Wa fi riwayatin ukhra li hadhihi al-hikaya أن عبد الله ابن المبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. Orang tersebut yang bertanya kepada Abdullah ibn al-Mubarak, ya, kemudian bertanya lagi, yaitu Muhammad ibn Sallam, wahai Abu Abdurrahman, kunyah beliau Abdullah ibn al-Mubarak, kaifa yanzil? Ya, bagaimana turunnya Allah? Ya. Alaysa yakhlu dzalikal makan minhu? Ya, bukankah? Ya, ketika kita tetapkan Allah turun, maka tempat tersebut akan kosong darinya, yaitu maksudnya arsy Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ya, bukankah ketika Allah dikatakan turun berarti arsy akan kosong? Ya, dari Allah Azza wa Jalla. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mubarak berkata, yanzilu kaifa yasha. Allah turun ya bagaimanapun yang dikehendakinya. Ya. Tidak ada yang mengetahui caranya, bagaimananya, kaifiahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena itu perkara ghaib. Kita tidak diberikan tahu, kita tidak dikabarkan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kaifiah dari turunnya Allah Azza wa Jalla tersebut. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain li hadhil hikayah, pada kisah ini, hikayat ini, bahwa Abdullah bin Mubarak berkata kepada orang tersebut untuk mendiamkan karena dia lancang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, idza ja'akal hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhdha' lahu. Jika datang kepada kamu sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tunduklah padanya. Terima dengan penuh penerimaan, ya. Kalau hadis tersebut sahih, ambil, imani, ya, dengan penuh penerimaan kamu ya terima dan kamu tunduk padanya. Jangan bertanya-tanya tentang kaifiah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, ada suatu permasalahan ya, yaitu ya tentang turunnya Allah Azza wa Jalla. Hal yakhlu minhu al-arsh? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala arsy-Nya kosong dari Allah Subhanahu wa taala? Permasalahan ini disebutkan oleh para ulama ya di dalam pendapat para ulama Ahlus Sunnah. Ingat ya. Menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Di kalangan mereka terbagi menjadi tiga pendapat. Ada tiga pendapat dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan oleh Syekh Yasin Hafizahullah, dan beliau juga menukilkan bahwasannya ini telah disebutkan sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ada tiga pendapat di kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, yang berpendapat tentang tawakuf, ya, diam, tidak membahasnya. Kita tetapkan sifat turun bagi Allah Azza wa Jal, tetapi tidak perlu membahas apakah ketika Allah Subhanahu wa taala turun arsy-Nya kosong dari Allah atau tidak. Naam. Ini pendapat dari Ibnu Battah dan yang lainnya. Naam. Dan kalau kita lihat dalam syarah dari Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Naam. Lihat paragraf yang kedua. Setelah beliau menyebutkan naam asar ini, ya, kisah Abdullah bin Mubarak ini dengan sanadnya, beliau hafizahullah menyebutkan pada baris yang keempat. Lihat. Naam, setelah menyebutkan perkataan Abdullah bin Mubarak, yanzilu kaifa yasha', maka beliau Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah menyatakan, ma naqul yakhlu au ma yakhlu. Kita tidak katakan kosong atau tidak kosong. Wa innama yanzilu kaifa yasha'. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan ya yang dikehendakinya. Iya. Li'anna sifatillah na'am nuzuluhu wa maji'uhu wa ghairuha laysat ka sifatil makhluqin bal takhtalifu tamaman. Idzan nu'minu bin nuzul lakin la nukayyif. Kata beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah, turunnya Allah, datangnya Allah, dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sifat-sifat makhluknya. bahkan sangat berbeda. Ya, betul-betul berbeda. Ya, sifat Allah Azza wa Jalla dengan sifat makhluk. Oleh karena itu ketika kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah dengan menghindari empat perkara yang terlarang. Menghindari tamsil tashbih, tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, harus dihindari. Tidak boleh mentakif, membagaimanakan sifat Allah ya tersebut. Iya. Dan tidak boleh menta'til, menolak sifat-sifat Allah yang telah tetap dalam dalil-dalilnya. Dan juga tidak boleh ya mentahrifnya, menyelewengkan, menta'wil, ta'wil fasid, tahrif ya dari nas-nas tentang sifat tersebut. Naam. Oleh karena itu di sini Syekh Rabi' Hafizullah mengatakan, "Idzan nu'minu bin nuzul, lakin la nukayyif." Oleh karena itu kesimpulannya, kita beriman tentang sifat turunnya Allah Azza wa Jal tanpa kita mentakyifnya, tanpa kita mentakyifnya. Naam. Ini ucapan beliau, Fadilatul Syekh Rabi' Hafizullah Ta'ala. Naam. Dan ada pendapat yang kedua, yaitu yakhlu minhu al-arsh. Yakhlu minhu al-arsh. Iya. Ini disandarkan ya kepada pendapat ini oleh ya Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Mandah. Naam. Dan pendapat yang ketiga, la yakhlu minhu al-arsh. Iya. La yakhlu minhu al-arsh. Arsh Allah Subhanahu wa taala tidak kosong darinya. Iya. Ini adalah pendapat mayoritas ahlul hadis. Mayoritas ahlul hadis, jumhur ulama hadis berpendapat dengan pendapat yang ketiga ini. Naam. Yaitu pendapat dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Pendapat dari Ishaq Ibnu Rahawih rahimahullah. Pendapat dari Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Dan yang lainnya dari para ulama hadis. Iya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah taala. Namun disebutkan tentunya yang selamat, ya, yang lebih selamat, aman, tidak membahas permasalahan tersebut. Naam, tidak membahas permasalahan tersebut. Kalau dibahas, berarti bawakan ucapan dari para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan para ulama sunnah yang lainnya. Naam. Kemudian, beliau, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, mengatakan, وسمعت الحاكم أبا عبد الله رحمه الله يقول سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري يقول سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول سمعت أحمد ابن سعيد ابن إبراهيم ابن عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله ابن الطاهر ذات يوم وحضر إسحاق ابن إبراهيم يعني ابن راهوي فسئل عن حديث النزول. نعم. Pada sanad ya asar yang ketiga ini ya beliau ya bawakan sampai kepada Abdullah ibn Thaib, sampai kepada Ahmad ibn Sa'id ibn Ibrahim ibn Abdullah Ar-Ribati, yang beliau menukilkan kisah ya dialog antara Al-Amir Abdullah ibn Tahir dengan beliau Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawi, yang dikenal dengan ya Ishaq ibn Rahawi. Naam. Saya, kata beliau Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati ini, saya pernah hadir di majlisnya Al-Amir, ya pemimpin dari pemimpin kaum muslimin ketika itu, yang dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah min khiyar al-umara, ya, dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang terbaik tatkala itu. Buktinya, tandanya beliau dekat dengan para ulama. Di antaranya dekat dengan Ishaq Ibnu Ibrahim Ibnu Rahawih ini. Naam. Dan hadir juga pada majlis tersebut Ishaq Ibnu Ibrahim Ibnu Rahawih. Beliau ditanya dalam majlis tersebut, seorang ulama besar pada zamannya tersebut, ditanya, "Asahihun huwa?" Apakah hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jalla tersebut sahih? Maka beliau ini menunjukkan semangatnya pemimpin-pemimpin kaum muslimin ketika itu. Semangat ya di dalam mencari ilmu. Iya. Semangat untuk ya berjalan di atas al-haq, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bertanya kepada para ulama dan dekat dengan para ulama, meminta nasihat dan bimbingan para ulama. Dan itulah yang terjadi ya kepada raja-raja kerajaan Arab Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya, walhamdulillah Allah berikan hidayah, petunjuk, taufik kepada mereka. Mereka dekat dengan para ulama. Ya, bertanya pada para ulama, meminta bimbingan para ulama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya. Terutama pemimpin negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada mereka dan memberikan mereka teman-teman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Berkata, qala na'am. Ishaq Ibnu Ibrahim Ibnu Rahawih berkata, "Na'am." Iya. Faqala lahu ba'du quwadi Abdullah, "Ya Aba Ya'qub." Iya, bertanya sebagian ya penjaga atau pengawal Abdullah Ibnu Tahir, "Wahai Abu Ya'qub, atazumu anna Allah yanzilu kulla lailah?" Apakah kamu ya yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam? Qala na'am. Ya, beliau Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan, "Iya, saya meyakini hal tersebut." Qala kaifa yanzil? Ya, karena ketidaktahuan dia ya bertanya, kaifa yanzil, bagaimana turunnya? Faqala lahu Ishaq, athbithu fawq hatta asifa laka an-nuzul. Ya, tetapkan dahulu ya bagi Allah sifat ya ketinggian. Allah Subhanahu wa taala di atas ya seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, sehingga saya bisa mensifati kamu ya tentang turunnya. Faqala lahu ar-rajul. Naam. Maka orang tersebut berkata ya kepada Abdullah bin Mubarak, "Asbattuhu fawqa." Saya telah menetapkan ya hal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggian. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Faqala lahu Ishaq. Maka Ishaq Ibnu Rahawih menjawab dengan dalil, menyebutkan dalil ayat Al-Qur'an. Itulah para ulama, ucapan mereka, nasihat mereka, bimbingan mereka bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah, hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Ya. Beliau Ishaq Ibnu Rahawih menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal telah berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan Rabbmu datang dan para malaikat berbaris bersaf-saf. Faqala al-Amir Abdullah Ibnu Tahir, ya, berkata al-Amir Abdullah Ibnu Tahir, seorang pemimpin dari pemimpin kaum muslimin yang terbaik tatkala itu. Beliau berkata, "Ya Aba Ya'qub, hadza yaumul qiyamah." Ayat ini ya berkaitan tentang hari kiamat. Lihat, subhanallah, ini menunjukkan beliau juga berilmu. Beliau juga mempelajari ilmu agama, tahu tafsir Al-Qur'an. Ya, ayat ini berkaitan tentang hari kiamat, yaitu datangnya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, ya, li fasli al-qadha, untuk ya, menghakimi untuk memutuskan perkara-perkara manusia seluruhnya, makhluk-makhluk. Ya. Beliau dengan ilmu yang beliau miliki, ya, beliau berkata, bukankah ayat yang kamu bawakan ini berkaitan tentang kejadian pada hari kiamat? Naam. Apakah beliau membantah? Tidak. Benar, ini tentang hari kiamat. Tetapi sisi pendalilannya, lihat sisi pendalilannya. Faqala Ishaq, a'azzallahu al-amir. Sekali lagi, lemah lembutnya beliau Abdullah, lemah lembutnya beliau Ishaq ibn Rahawih, seorang ulama besar tersebut, dalam menasihati pemimpinnya. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan al-amir. Iya. Beliau awali dengan doa. Ini menunjukkan kelemah lembutan hikmah beliau dalam mendakwahi pemimpinnya. Kata beliau, lihat sisi pendalilannya, mengapa beliau bawakan sebuah ayat yang itu berkaitan tentang kejadian pada hari kiamat untuk dalil pada permasalahan ini. Kata beliau, "Wa man yaji'u yaumal qiyamah man yamna'uhu al-yaum?" Ya. Dan zat yang datang pada hari kiamat yang disebutkan dalam ayat tadi, ya, man yamna'uhu al-yaum, siapa yang mampu mencegah Allah Azza wa Jal untuk turun pada hari ini, ya, yaitu ayat-ayat tersebut dengan hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, tidak bertentangan. Tidak apa? Tidak bertentangan. Iya. Maksud ayat ini memang, ya, berkaitan tentang, ya, kejadian pada hari kiamat. Ya, waja'a rabbuk, Allah datang. Ya, Allah Subhanahu wa taala datang. Iya. Namun sisi pendalilannya, lihat, ya, yang datang pada hari kiamat yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapakah yang mampu mencegah Allah Azza wa Jalla untuk, ya, datang, untuk turun, ya, ke langit dunia, untuk turun ke langit dunia seketika sepertiga malam terakhir, ya. Tidak ada yang mampu mencegahnya. Tidak ada yang mampu mencegahnya. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Hadis yang mutawatir. Ya, sebagian ulama sampai menyebutkan hadis-hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia setiap malam tersebut adalah hadis-hadis yang sampai pada derajat mutawatir. Ya. Yaitu hadis yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil al-akhir fa yaqul man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Hadis yang sangat terkenal yang sering kita dengarkan, ya, sehingga para ulama karena sangat banyaknya jalan-jalan periwayatan hadis tersebut, naam, sebagian para ulama menyebutkan hadis tersebut sampai pada derajat mutawatir. Ya, yaitu makna dari hadis tersebut, naam, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita turun, ya, pada setiap malam, ya, kepada langit dunia, ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa'astajib lah." Ya, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. "Wa man yas'aluni fa'utiyah." Barang siapa meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. "Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah." Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ini menunjukkan waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Waktu yang sangat, ya, diharapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.